بسم الله الرحمن الرحيم. Dulu Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Hadratul Ulama itu tanggal 31 Januari 1926 ya, pernah memberikan fatwa untuk mengingatkan agar masyarakat sekitaran Jawa tidak terlibat dalam nuansa-nuansa yang bisa menghadirkan kesyirikan. Ya, ini mempraktikkan toleransi ini. Ini sekarang lagi musim-musim toleransi deh. Ya, antum lihat di kitab beliau, dari 19 kitab itu ada kitab yang kedua. Namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di halaman ke-14, di paragraf yang pertama, baris yang ke-4 sampai baris yang ke-7, posisinya sebelah kanan di atas itu di pojok. Ya, beliau sampaikan, qala fil anwari, dan disebutkan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bitakfiri, dan cukup dianggap ingkar, tegas fatwanya ini. Ya, lalu nyambung ke baris yang kelimanya. Qul wa kullu fa'ilin fi'lan, yaitu setiap orang yang melakukan aktivitas yang langsung terlihat, dir. Tindakannya nyata kelihatan, ya. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafir, ikut-ikutan dari perbuatan-perbuatan non-muslim yang akan ibadah. Ya, kesujud di salib, ya, seperti ikut-ikutan, kata beliau, ada yang pakai salib, ya, awin nar, ada yang ikut-ikutan ke tempat penyembahan api, ya. Jadi ini jaga toleransi itu indah dalam Islam, indah. Biarkan umat lain beribadah dengan kepercayaan, ya, tidak boleh diganggu. Tugasnya hanya berdakwah, ya, kita berdoa dan berdakwah, tapi enggak boleh mengganggu orang. Awas, hati-hati, lakum dinukum waliyadin, untukmu kepercayaan Anda, untuk saya agama saya yang saya yakini. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa orang dalam urusan agama. Jadi enggak benar kalau misalnya ada orang Islam, maaf ya, masuk ke gereja misalnya kemudian sweeping, ya, berhentikan orang ibadah di tempat ibadah mereka, itu enggak boleh. Bahkan dosa itu. Ya, dosa karena la-nya la nahyi. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. La ikraha, tidak boleh memberikan paksaan. Ya, yang ada kita doakan, kita dakwahi, ya, dengan dakwah itu mudah-mudahan ada kelembutan hati, bisa hadir petunjuk Allah pada diri-diri mereka. Tapi enggak boleh memaksakan, ya, sampai merusak dan sebagainya, itu tidak diperkenankan, ya. Tapi yang menarik, jangan sampai juga menjadikan semua aktivitas itu, ini toleransi tingkat paling tinggi itu, untuk Anda silakan, kami enggak ganggu, ya. Tapi juga, maaf, tidak boleh kemudian ikut-ikutan di dalamnya. Seperti kita pun tidak boleh memaksa mereka untuk ikut-ikutan tentang tradisi dalam agama kita. Ya, ritual agama kita. Ya, antum Idul Fitri misalnya, antum pimpinan di perusahaan, maksa karyawannya harus pakai jubah, ya, pakai sarung, pakai koko, misalnya itu enggak boleh. Ya, biarkan aja gitu kan. Nah, termasuk juga pernah terjadi di Jawa, itu dulu tahun 1330 Hijrah. 108 tahun yang lalu, sekitar 1908 tahun yang lalu, itu pernah ada kejadian orang-orang Jawa itu dipaksa untuk ikut ke tempat ibadahnya penjajah pada saat itu, serta tuan-tuannya, kemudian diminta untuk mengenakan atribut-atributnya, kemudian diminta ikut sekalipun tidak ikut ibadah ke tempat ibadah mereka. Itu sudah ada kejadiannya dulu. Maka keluarlah fatwa ini. Kata beliau, awil masyi ilal kanais, atau ikut-ikutan kemudian, walaupun itu dipaksa untuk pergi ke kanais, jamak dari kanisah, gereja. Untuk pergi ikut-ikutan. Jadi dulu sudah ada itu kejadian itu sampai keluar fatwa. Nah, ini saya coba mengutip ya untuk menegaskan kembali supaya kita tidak larut dalam hal yang bertentangan dengan hukum Allah di sini. Ma'ahliha, ikut-ikutan bersama ahli ibadahnya, ya, pemeluk agamanya, bizana diriha, ya, atau bahkan mengenakan atribut-atributnya. Nah, itu sudah keluar fatwa dulu. Ya. Jadi MUI itu cuma menegaskan saja untuk menjaga toleransi supaya tidak saling mencampur adukan dalam kehidupan ritual beragama. Jadi toleransi itu tidak harus ikut-ikutan. Tapi memperkenankan mereka sesuai dengan keyakinannya, silahkan, jangan diganggu, dan kita pun tidak terlibat di situ, dan kita pun tidak memaksa mereka untuk mengenakan atribut kita. Jelas di sini? Wah, itu fatwa sudah keluar dari zamannya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ya, jadi hati-hati ya, awas hati-hati, ulama-ulama kita dulu sudah mengingatkan supaya menjaga ketentraman dengan tanpa melibatkan unsur-unsur yang bisa mengganggu kehidupan beragama yang baik di negeri ini. Sejak dulu masih bernama Nusantara. Ya, sejak dulu masih bernama Nusantara. Jadi ini penting diingatkan. Awas, kalimat Qur'annya tadi ketika diingatkan, an-na'budal asnam, supaya kami tidak ikut-ikutan menghadiri ritual ibadah. Awas, hati-hati. Na'bud itu bisa diartikan ibadah, bukan cuma menyembah. Ya.